Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Amma ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakum Allah, kita melanjutkan kembali sahih terhib wa terhib si Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Kita masih melanjutkan tentang zuhud. Keutamaan zuhud. Kita akan masuk di hadis yang ke-24. Nah, قال المنذر رحمه الله وأن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأيس عبد دينار Taisa, ini rugi atau celaka hambanya dinar. Wa abdu dirham, dan hambanya dirham. Wa abdul khamisah, dan hambanya khamisah, yakni pakaian. Mereka menjadi budaknya, budak harta, budak dunia. Nah, in u'tiya radhiya, jika mereka diberi, mereka ridha, mereka senang. Nah, ini ciri-cirinya Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Khamisah, yang beliau sebutkan Taisa, celaka. Nah, menjadi budaknya dirham, menjadi budaknya dinar, budaknya emas, budaknya perak. Nah, ino tia rofia, jika dia diberi, dia senang, dia ridho. Wa in lam yu'ta sahita, jika dia tidak diberi, dia marah. Naam. Standarnya adalah harta dunia, karena sudah diperbudak oleh dunia, pola pikirnya sudah dunia, menjadi budaknya dinar, dirham, khamisah. Entah, bahkan mungkin juga karena sudah diperbudak oleh dunia, bukan hanya harta-harta yang banyak, tapi harta yang remeh pun, kecil pun, nah, dia sudah menjadi budaknya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inatiya radhiya," jika dia diberi, dia ridha. "Wa illam yu'ta sahita," jika tidak diberi, dia marah. Jika dia diberi harta oleh manusia, dia senang, dia gembira. Jika dia tidak diberi harta oleh manusia, dia marah. Nah, standarnya, patokan untuk senang dan bencinya li ajri dunia, karena dunia. Pola pikirnya adalah dunia. Semuanya diukur dengan dunia. Dia mencintai seorang karena dunianya. Dia membenci seorang juga karena dunia. Inilah orang-orang yang sudah diperbudak oleh dunia. In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sahita. Dia buang agamanya. Dia ikuti hawa nafsunya. Naam. Tidak ada patokan keimanan untuk cinta dan bencinya pada seorang. Tapi ukurannya adalah dunia. Siapa yang memberi dia, maka dia senang kepadanya. Dia berwala kepadanya. Nah, semakin besar orang yang ngasih dia, semakin besar pula mungkin kecintaan kepadanya. Dan sebaliknya, kebencian dia diletakkan, diukur dengan dunia. Siapa yang tidak memberikan dunia, memberikan harta kepadanya, maka dia benci kepadanya. Nah, bukan lagi nah mencintai seorang karena Allah. Semuanya diukur dan dipandang dalam perkara dunia. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa, celaka, wantakasa, maka dia hina. Naam, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang modelnya demikian, orang-orang yang standarnya adalah dunia, celaka dan hina. Naam. Baik. Didoakan dengan jelek oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang rakus dengan dunia, baik itu sedikit maupun banyak. Nah, dia menjadi budak harta. Keriduannya, kecintaannya karena dunia, kebenciannya juga karena dunia, bukan karena agama, bukan karena Allah. Nah, pertanyaan yang diajukan kepada seorang bukan tentang agamanya, tapi tentang dunianya, tentang hartanya. Karena pola pikirnya adalah dunia. Laisa wan tagasa, celaka dan hina. Naam. Wa idza syika falan tukisa. Jika dia terkena duri, falan tagisa, dia tidak bisa mencabutnya. Jika kakinya terkena duri, nah, tidak bisa dia mencabutnya, menghilangkannya. Nah, ini juga doa kejelekan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kakinya terkena duri, dia tidak bisa menghilangkannya karena hinanya. Nah, karena celakanya dia. Maka beliau katakan tuba li abdin, maka berbahagialah tuba. Menyatakan ini syajarah min asyaril jannah. Tuba adalah satu pohon dari pohon-pohon yang ada di sorga. Yang mana pakaiannya ahlul jannah itu diambil dari sini. Nah, tuba. Kalau tadi beliau sebutkan celaka. Ya. Taisa, orang-orang yang standar pikirannya adalah dunia. Sekarang beliau menyebutkan model yang lainnya, tuba, bahagia. Ya. Bahagialah siapa? Tuba li abdin. Bahagialah bagi seorang hamba. Akhadha bi'inani farasihi, yang dia memegangi tali kekang kudanya. Fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Hamba yang mungkin tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta yang banyak, dia berjihad di jalan Allah. Memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Nah. Fi sabilillah perangnya. Bukan li ajri dunia. Bukan perang untuk mendapatkan dunia. Tapi di jalan Allah. Ikhlas. Untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan dinar, tidak menginginkan dirham, tidak menginginkan al-khamisah. Nah, tapi semata-mata keinginannya adalah dinullah, waridullah, agama Allah dan keridhaan kepada Allah. Ash'atha ra'suhu, yang rambutnya utak-utan, gak punya waktu untuk menyisir rambutnya, merapikan rambutnya. Mughbaratan qadamah, Yang kedua kakinya berdebu. Karena dia perang di jalan Allah. Mungkin dia tidak menggunakan alas kaki. Kakinya berdebu dengan debu-debu di jalan Allah. Karena banyaknya berjalan dia. Naam. Wa in kana fil hirasah, kana fil hirasah. Hamba yang model ini, jika dia ditempatkan sebagai pasukan penjaga, maka dia nurut, patuh dia sebagai penjaga di pasukan itu. Nah, hamba yang tawadhu, hamba yang fakir, tidak ada seorang pun yang mungkin mengenalnya. Mungkin tidak memiliki kedudukan di hadapan di sekitar masyarakatnya. Nah, jika dia ditempatkan sebagai penjaga, dia ridho. Ditempatkan dimanapun, tatkala jihad di jalan Allah. Nah, di bagian terdepan, dia ridho. Karena semata-mata dia berjihad. Lillahi wa fillah. Baik. In kana fil hirasa, kana fil hirasa. Wa in kana fil saqa, kana fil saqa. Jika dia ditempatkan di saqa. Saqa itu pasukan yang paling belakang. Nah, maka dia nurut di situ. Gak pernah minta ditempatkan di mana. Karena memang dia jihadnya ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pengen ditempatkan di tempat yang mungkin akan terkenal karenanya. Banyak dilihat orang. Ditempatkan di bagian belakang dia mau. Ditempatkan di posisi apapun dia mau. Meskipun mungkin posisi itu teranggap tidak begitu istimewa. Karena yang membangkitkan itu keikhlasannya, bukan li ajli dunia, maka ditempatkan di bagian apapun tatkala dia perang dalam pasukan, dia terima. Inilah gambaran orang-orang yang ikhlas, hanya membutuhkan dan berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menghitung-hitung masalah dunianya. Jika ditempatkan di posisi ini, jika ditempatkan di posisi ini, bagaimana? Tidak dihitung keterkaitannya dengan dunia. Mungkin senang ditempatkan di bagian depan karena banyak dilihat orang lah. Karena betul-betul dia jihadnya fi sabilillah. Nah, mau ditempatkan di bagian depan, mau ditempatkan di bagian belakang, mau ditempatkan sebagai apa, dia mau. Nah, istazana lam yu'zan lahu. Jika dia minta izin, maka dia tidak diizinkan. Karena dianggap orang yang tidak berpengaruh. Orang yang fakir, miskin, dhaif. Orang yang lemah, orang yang miskin. Jika minta izin, mau ketemu seorang, tidak diizinkan. Karena bukan orang penting. Bukan orang memiliki keistimewaan. Nah, minta izin untuk masuk, enggak diizinkan. Tidak dipandang. Nah, wa in syafa'a lam yusaffa', jika dia memberikan syafaat tidak diterima syafaatnya. Nah, memberikan syafaat maknanya membantu, menolong seorang ya, menjadi perantara. Maka tidak diterima karena tidak dianggap siapa orang ini, tidak memiliki kedudukan. Nah, orang-orang yang tidak mau menampakkan amaliyahnya. Nah, orang-orang senantiasa hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rawahu Al-Bukhari. Baik. Ikhwani fi din anzani wa azakumullah. Naam. Itulah gambaran prinsip hidup seorang hamba di dunia ini. Mereka-mereka yang prinsipnya adalah dunia, semuanya diukur dengan dunia. Nah, meskipun dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia ini, di masyarakatnya dihormati, dielu-elukan, tapi harus menyatakan, nah, daisa, celaka, nah, wantakasa dan hina, karena semuanya diukur dengan dunia. Kecintaan yang diberikan, kebencian yang diberikan diukur dengan dunia. Alwala wal baro'nya li ajri dunia. Nah, siapa yang paling banyak memberikan dunia kepadanya, maka dia mendapatkan kecintaannya, mendapatkan walanya. Tapi sebaliknya, ya, ada hamba-hamba Allah yang tidak terkenal, tidak dianggap di sekitarnya, tidak memiliki kedudukan, ya, bahkan mungkin keberadaannya seperti tiadanya. Nah, tapi Rasulullah SAW menyebutkan tuba, bahagia. Nah, mereka-mereka yang amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia. Nah, berperang untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan gambaran fisiknya disebutkan di sini, rambutnya tidak tertata rapi, kakinya berdebu, ya, banyak jalan, berjihad di jalan Allah, ditempatkan di posisi apapun dalam pasukan dia mau, karena memang tujuannya bukan untuk dunia, bukan untuk terkenal, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, tapi lillahi wa fillah. Ditempatkan di bagian belakang, ditempatkan di bagian depan, diterima. Nah, dalam keadaan jika dia minta izin tidak diizinkan, jika memberikan syafaat tidak diterima syafaatnya. Nah, tapi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuba, bahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan prinsip hidup seorang hamba. Jika dia prinsipnya semuanya diukur dengan dunia, maka dia celaka dan hina. Dan sebaliknya, jika prinsip hidup seorang hamba itu adalah Allah, keridhaan Allah yang dia cari, maka dia menjadi orang yang berbahagia. Nah, kemudian qala rahimahullah wa anna Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ما man ahabba dunyahu adharra bi akhiratihi. Barang siapa yang mencintai dunianya, maka akan berbahaya dengan akhiratnya. Seorang yang cinta dengan dunianya, nah, dia berupaya untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, sehingga dia tersibukkan dengan dunia, maka ini berbahaya dengan akhiratnya. Nah, karena dia sibuk zahir dan batinnya dengan dunia dan tidak ada waktu untuk akhiratnya. Nah, wa man ahabba akhiratahu, dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, adharra bidunyahu, maka akan membahayakan dunianya. Nah, karena dia fokus untuk akhiratnya, baik, maka ini berbahaya untuk dunianya. Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan tatkala dua perkara ini tidak bisa terkumpulkan. Kalau seorang cinta dengan dunianya, pasti akhiratnya berbahaya untuk dia. Kalau dia cinta akhiratnya, maka dunianya akan terganggu. Terus bagaimana? Maka harus menyatakan fa'asiru, maka utamakanlah ma yabqa, apa-apa yang kekal, ala ma yafna, atas apa-apa yang nantinya bisa hilang. Maknanya, utamakanlah akhirat, karena dia akan yabqa. Nah, utamakan dan pentingkan dibandingkan dunia yang dia itu fana. Nah, ini khanihidina azani wa azakumullah. Tapi manusia, kata Allah, bal tu'siruna al-hayata dunia. Manusia itu mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dalam keadaan akhirat itu lebih baik dan dia itu langgeng. Naam. Rawahu Ahmad wa rawatu thiqatun wal Bazzar wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim wal Baihaqi fi Zuhd wa ghairihi. Kulluhum min riwayat al-Matla bin Abdullah bin Had bin Hanbab an Abi Musa. وقال الحاكم صحيح على شرطهما. طيب خالف دين عزني وعزكم الله. نعم di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan arahan bagi orang-orang yang berakal, misalnya lebih mengutamakan perkara-perkara yang kekal, tidak akan hilang. Nah, baik, setiap orang akan tahu bahwa dunia itu fana, kekal, dan akhir itu kekal. Nah, maka orang-orang memiliki akal, maka dia akan berpaling dari perkara-perkara yang tidak kekal. Tidak fokuskan, baik, untuk perkara-perkara yang kekal, yakni akhiratnya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan dia kekal, maka sepantasnya orang-orang berakal untuk mengutamakan akhiratnya, tidak mengorbankan akhiratnya li ajli dunia. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Annahu lamma hadratul wafatu qala. Tatkala menjelang kematiannya, beliau menyatakan, ya ma'zarul as'ariyin, wahai orang-orang beri, biballik sahitul ghaib, hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan orang yang tidak hadir. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, halawatul dunya murratul akhirah. Kelezatan dunia itu adalah pahitnya akhirat. Wa muratu dunya halawatul akhirah, dan pahitnya dunia itu adalah lezatnya manisnya akhirat. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini beliau sebutkan kala seorang di dunia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan perkara-perkara yang nikmat, yang lezat, maka sebaliknya nanti di akhirat dia mendapatkan perkara yang sebaliknya, pahit dan tidak mengenakkan. Dan mereka-mereka yang di dunia ini mendapatkan kesusahan, nanti di akhirat dia mendapatkan kebalikannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ajwa'ukum fid dunya asba'akum fil uqbah. Orang yang paling lapar di antara kalian di dunia ini nantinya akan menjadi orang yang paling kenyang di akhirat. Kebalikannya. Orang yang paling sengsara di dunia ini nanti akan berbalik menjadi orang paling berbahagia di akhirat. Sehingga beliau pun menyatakan, ad-dunya sisnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Orang-orang yang beriman di dunia ini seperti penjara. Tidak bebas menjalankan sesuai dengan hawa nafsunya. Karena ada batasan-batasan syariat. Ini ada perkara-perkara yang diharamkan, yang dia tidak boleh jalankan. Ini perkara-perkara yang diperbolehkan. Seperti penjara. Tapi sebaliknya orang-orang kafir, dunia ini seperti surga. Bebas tanpa aturan. Yatamatta'una wa ya'kuluna wa yashrabuna. Mereka bersenang-senang makan, minum sebagaimana binatang. Dunia ini sebagai surga mereka. Karena nantinya di akhirat kebalikannya, dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan penderitaan yang tidak pernah akan berhenti. Orang-orang yang menderita di dunia itu berbatas waktu sampai kematiannya selesai. Dan di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan. Nah, mereka-mereka yang mendapatkan nikmat di dunia itu juga berbatas waktu. Jika sudah meninggal, dia mendapatkan hukuman siksaan tanpa ada batasnya. Maka tentunya orang yang berakal dari pemilih kesengsaraan yang sebentar, kesusahan yang sebentar untuk mendapatkan kebahagiaan yang tanpa ada batas akhirnya. Ini nanti di surga. Nah, ini ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Nah, sehingga khalawatul dunia muratul akhirah. Manisnya dunia ini menjadi pahitnya nanti dia. Orang-orang yang di dunia ini berpakaian dengan mewah-mewahnya bisa jadi nanti di akhirat dia orang yang telanjang. Orang-orang di dunia ini dia punya apa-apa, maka dia menjadi orang yang paling kaya. Halawatu dunya murratul akhirah. Umuratu dunya halawatul akhirah. Sehingga para ulama menyebutkan orang yang miskin dan dia sabar dengan kemiskinannya, maka itu lebih utama dibandingkan orang yang kaya. Orang yang kaya dan dia bersyukur. Para ulama beda pendapat mana yang lebih utama, antara fakir yang sabar dengan orang yang kaya dan dia bersyukur. Kedua ayat ini antaranya menyebutkan lebih utama orang yang fakir dan dia bersyukur. Nantinya dia akan lebih dahulu masuk ke dalam surga. Namun orang-orang kaya terakhir diakhirkan darinya. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang begitu kayanya, dan Rasulullah SAW masuk surga dalam keadaan merangka. Maka kenikmatan duniawi ini hanya sementara. Kesengsaraan duniawi ini hanya sementara. Umurnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 tahun. Nanti di akhirat, dan kalau orang mendapatkan azab tanpa ada akhirnya, tatkala dia kekal dalam neraka. Tatkala dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu panjangnya dan tanpa batas, tanpa akhirnya. Maka tentunya orang-orang yang berakal itu akan mengutamakan akhiratnya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Baik, hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى إذ قضي الأمر وهم في غفلة قال في الدنيا. Tentang firman Allah Ta'ala إذ قضي الأمر, tatkala diputuskan perkara nanti manusia, tatkala di padang mahsyar, bisa di akhirat, wahum dan mereka fi ghaflatin, mereka tatkala di dunia dalam keadaan lalai. Qala fi dunia, mereka tatkala di dunia lalai, tidak mempersiapkan untuk akhiratnya, kehidupannya dihabiskan untuk perkara yang sekarang. Hal tuhsuna al-hayata dunia, mereka mengutamakan kehidupan dunia, tidak berpikir akhiratnya. Mereka mencintai dunia yang akibatnya abram bi akhiratihi, tak membahayakan akhiratnya. Mereka memfokuskan perkara dunia sehingga tidak ada waktu untuk akhiratnya, ghaflah, lalai. Nah, apa yang dia dapatkan, maka nanti kebalikannya dengan akhiratnya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Semua menunjukkan ya tentang bahayanya orang-orang yang tertipu dengan dunia. Nah, nanti setelah ini, setelah hadis ini akan dibahas dua kan hadis tentang bahayanya tipu dunia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.